lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya tidak karu-karuan. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, mereka yang suka bertolak pinggang kemana-mana, sombong, merasa diri paling hebat. Wayamnaunal maun, yang tidak pernah memperhatikan keperluan saudara-saudaranya dengan barang-barang harian, barang kecil. Itulah yang dinamakan pengkhianat agama. Toh kita tidak mau dinamakan pengkhianat agama. Berat, memang berat saudara-saudara, tetapi jaminan di samping Allah Subhanahu wa taala tak terbayangkan yang namanya surga. Jannatun Na'im. Begitulah sidang Jumat. Akhirnya mari kita berdoa. Moga mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, yang sadar dan ikhlas untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyyaya bi taqwallah qad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina wa la tu'adzibna yawmal qiyamati innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liman tawalladahuma warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مَرْكُرْكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى نُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ usikum wa iyaya bitakullah wa ta'atih lalakum turhamun. Kama kala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kala adhan, ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum lalakum tatakun. Sadaqallahul adzim. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita sekalian tanpa merasa bosan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga tidak akan bosan untuk senantiasa melimpah curahkan rahmatnya kepada kita sekalian dengan rahmat yang tidak terhingga banyaknya, dengan rahmat yang tidak terhitung dan tidak pernah terputus. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu di antara rahmat yang hendaklah senantiasa kita syukuri ialah kita masih diperkenankan untuk hidup di atas dunia ini, yang kita berharap semoga dengan sisa kehidupan kita ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita dapat mempersiapkan diri untuk mencapai tingkat atau predikat muttaqun dalam keadaan muslim yang sebaik-baiknya, sebagaimana ayat yang senantiasa kita dengarkan Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati dahulu sebelum kalian dalam keadaan muslim atau berserah diri sebulat-bulatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah kiranya insyaallah jika kita diberi umur panjang akan memperkenankan kita dan memberi kesempatan untuk meningkatkan pembersihan diri atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan perbersih atau membakar dosa, yaitu bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Hadirin sekalian yang berbahagia, barangkali kita semuanya akan gembira apabila kita berhadapan dan bertemu dengan bulan mulia Ramadan yang akan datang ini. Tidak banyak kiranya orang yang sedih, semuanya akan bergembira. Hanya saja motif kegembiraannya barangkali berbeda-beda. Dan bila ada yang susah, susahnya pun berbeda-beda pula motifnya. Di antara yang susah ialah bulan Ramadan sudah mendekat, tetapi persiapan belum lagi tampak seberapa. Mungkin ibu-ibu bertanya, berapa bal tepung terigu yang sudah disiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Berapa puluh kilogram gula yang dipersiapkan untuk membuat kolak dan lain-lain sebagainya? Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu kita boleh bertanya nantinya di akhir Ramadan, apabila pengeluaran-pengeluaran itu menanjak sontak untuk keperluan berbuka dan bersahur di dalam keluarga, tidak berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa sebenarnya tujuan dari puasa tidak dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebaliknya, hendaknya justru bulan Ramadan itu digunakan sebagai bulan prihatin, bulan yang sederhana. Sebagaimana kita ketahui, di antara tiga amalan yang baik, di antara tiga amalan yang inti di dalam bulan Ramadan, satu di antaranya ialah jud, di samping salatul lail dan tilawatil Quran. Hadirin sekalian yang berbahagia, memang salatul lail, tilawatil Quran dan jud, yaitu dengan kata lain salat tarawih, tadarus dan sedekah, memang diutamakan adalah pada sepertiga bulan yang terakhir. Tiga amalan inti itu dianjurkan sekali diamalkan dengan sebaik-baiknya pada waktu sepertiga bulan terakhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, apabila kita perhatikan bulan-bulan Ramadan yang telah lalu, untuk beramal di awal Ramadan itu memang mudah. Tampaknya memang masjid-masjid dan musalla-musalla yang kian tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, dibesarkan kurang lagi juga besarnya, jamaah-jamaah pada meludak dan membanjiri tempat-tempat salat, baik yang permanen ataupun yang sementara. Tetapi kita lihat yang sudah-sudah, saf itu maju dan maju, sehingga di akhir Ramadan, sepertiga Ramadan yang terakhir, karena majunya saf itu tinggal beberapa buah saja yang mepet atau dekat imam. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah ibarat orang berjalan yang berguguran di tengah jalan, berguguran di tengah-tengah Ramadan, apakah nantinya tidak termasuk kita sendiri? Untuk itu mari kita berjanji kepada diri kita sendiri, sekali tampak tarawih pantang tidak akan datang lagi, sehingga benar-benar waktu-waktu atau timing yang sangat baik di akhir Ramadan itu betul-betul kita dapat isi dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang berbahagia, apabila orang mudah sebagaimana saya katakan tadi untuk beramal di awal Ramadan, tetapi rupanya tidak semudah itu untuk beramal di akhir Ramadan. Apabila diterangkan di akhir Ramadan itu waktu yang paling baik, maka marilah kita latih sejak awal. Bahkan sebagai persiapan, bukan yang kita persiapkan materi-materi untuk bekal berbuka dan bersahur itu, melainkan persiapan mental. Dalam arti sebelum masuk Ramadan itu, kita tingkatkan dahulu ketakwaan kita. Di antara caranya ialah apabila di dalam bulan Ramadan itu dianjurkan dengan sangat untuk tidak putus-putus melakukan salat tarawih, kita bertanya, apakah tarawih itu sudah mulai sekarang atau sebelumnya kita lakukan? Apabila kita biasa melakukannya, insya Allah tarawih di dalam bulan Ramadan tidak begitu terasa kepayahannya untuk kita. Tetapi bagi mereka yang hanya biasa tarawih di dalam bulan Ramadan, tarawihnya seolah-olah terpaksa, bahkan tarawihnya kadang-kadang mengganggu kehusukan orang lain. Tarawih hanya berceramah sendiri-sendiri, dan tarawih hanya menang syiar atau keramaiannya saja, tetapi kehusukannya di dalam ibadah tidak didapati sama sekali. Oleh karena itulah, maka mari kita latih diri kita agar betul-betul begitu memasuki bulan Ramadan, sebagaimana dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, betul-betul Ramadan itu akan merupakan obat pencuci bersih sama sekali dari dosa dan noda kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan puasa yang sebenar-benarnya, dengan iman dan perhitungan, artinya apa yang ia lakukan betul-betul cermat ia laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah berjanji dengan pasti akan diampuni segala dosanya yang telah lewat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dijanjikan pula di dalam satu hadis dikatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, qalu min waraihi aina saimun aina saimun, wa idza dakhalu ughlika dhalikal bab." Di dalam surga ada satu pintu yang namanya Rayyan. Dari balik pintu itu terdengar panggilan-panggilan, "Aina saimun aina saimun?" Mana gerangan orang-orang yang berpuasa? Mana gerangan orang-orang yang berpuasa? Mendengar panggilan itu, maka pada masuklah berbondong-bondong orang-orang yang berpuasa. Ketika orang-orang berpuasa telah masuk semuanya, maka pintu itu menutup dengan sendirinya secara otomatis, dan mengangalah mereka yang tidak berpuasa. Hadirin sekalian yang berbahagia, apabila kita melakukan puasa, dapatkah secara pasti kita mengatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam pintu lewat Rayyan dengan panggilan itu? Itu pun belum tentu dan tidak pasti. Mengapa demikian? Karena dilihat juga bukan sekedar puasa orang itu, tetapi puasa yang dimaksud adalah puasa yang benar-benar imanan wahtisaban. Nabi mengatakan tidak sedikit orang yang berpuasa, tetapi sia-sia belaka puasanya itu, karena puasanya tidak ia warnai dengan amalan-amalan yang baik. Puasanya ia kotori dengan mencaci dan mencerca. Puasanya ia kotori dengan ghibah. Puasanya ia kotori dengan membongkar kesalahan saudaranya. Puasanya ia cemarkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah. Rasul hanya mengatakan, sayang, seribu kali sayang, percuma puasa yang ia lakukan, karena ia hanya memperoleh dua hasil saja, yaitu cuma lapar dan dahaga saja. Lain-lain sayang tidak ia peroleh apa yang ia harapkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu menjelang Ramadan yang akan datang, mari kita talabul ilmi agak sedikit. Kita buka-buka apa keutamaan-keutamaan puasa, apa larangan-larangan puasa, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan sampai amalan yang setinggi-tingginya, dan kita benar-benar bisa menghindari sejauh-jauhnya bukan hanya larangan-larangan yang haram, tetapi yang makruh-makruh pun sedapat mungkin kita hindarkan sama sekali. Untuk itulah kita renungkan sejenak. Apabila saya kemukakan tadi, apa persiapan makanan atau minuman yang kita persiapkan sebelumnya? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau berbuka, apabila engkau makan dalam artian umumnya, maka hendaklah kau perhatikan itu. Di dalam berpuasa atau berbuka, cepat-cepatlah kalian berbuka. Jangan mengundur-undur berbuka itu. Begitu sampai waktunya berbuka, cepat-cepatlah engkau berbuka. Tentu saja berbuka sekedarnya untuk melepas dahaga di siang hari. Jangan kau perturutkan seleramu, jangan kau perturutkan nafsumu, karena waktu maghrib singkat sekali. Bisakah kita nanti mengusahakan agar setiap salat di dalam salat-salat lima waktu itu untuk kita lakukan senantiasa dengan berjamaah? Maghribnya terutama, jangan karena berbuka maghrib sampai terundur jauh. Oleh karena itu, berbukalah sekedarnya, kemudian cepat-cepat salat maghrib lakukan dengan berjamaah. Dan itu pun jangan cepat-cepat pula, sehingga dengan begitu dapat direm apa yang keinginan-keinginan sejak pagi dan siang harinya. Kemudian baru setelah salat maghrib selesai, dengan zikirnya sekali yang sempurna, maka barulah engkau makan sebagai makan yang sempurna. Tetapi Rasul juga mengikatkan, apabila pada saat berbuka gelombang pertama itu adalah makan minum ringan, kemudian berbuka gelombang kedua setelah salat maghrib dilakukan dengan sempurna, itu makan minum berat. Tetapi itu pun ada batasnya, karena Rasulullah mengatakan, salah satu sabdanya diantaranya, sumu tasihu, berpuasalah engkau, pasti engkau akan sehat. Sehat di sini bukan hanya sehat jasmani saja, tetapi juga sehat rohani. Bukan hanya sehat rohani, tetapi juga sehat jasmani. Apa di antaranya sabda Rasulullah sehubungan dengan makan ini? Beliau katakan, bagilah rongga perut itu menjadi tiga bagian. Ats-tsulutsu lit-ta'am, wats-tsulutsu lil-ma', wats-tsulutsu lit-tanaffus. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kemudian setelah sepertiga itu, perhatikan itu persneleng. Oper persneleng rendah agar mudah untuk menghentikan. Karena Rasul mengatakan, "Ats-tsulutsu lit-tanaffus." Sisakan rongga itu sepertiga untuk bernafas. Apabila aturan atau lalu lintas di dalam makan yang diuraikan oleh Rasul ini tidak diperhatikan, bagaimana orang akan sehat di dalam berpuasa? Karena begitu dia selesai berbuka, nafas pun sukar untuk ditarik. Sehingga tiba saatnya untuk berangkat beribadah, melakukan salat tarawih, dia tidak dapat melangkah dengan tegap karena berat akibat makan yang terlalu banyak. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itulah maka kita perhatikan lebih banyak lagi aturan-aturan di dalam bulan puasa itu, sehingga benar-benar nantinya kita berhak di akhir Ramadan untuk mengatakan minal aidin wal faizin. Bukan sekedar ucapan di lisan, bukan sekedar pantas-pantesan, bukan sekedar seremoni saja, minal aidin wal faizin itu dilakukan sebagaimana banyak orang yang melakukan. Mudah-mudahan termasuk orang yang kembali, mudah-mudahan termasuk orang yang menang. Bagaimana akan kembali kalau dia tidak melangkah? Bagaimana akan menang kalau dia tidak berjuang? Itu ingin mendapat hasilnya tetapi tidak mau berusaha. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita perhatikan hubungannya dengan ayat secara umum yang sistematikanya indah sekali. Orang mendapatkan hasil, tetapi hasil itu jangan diminta dahulu sebelum dia mengerjakan kewajiban, yaitu ayat di dalam Al-Fatihah yang setiap saat kita baca. Jangan dibolak-balik sistematikanya yang sudah indah dan teratur rapi itu. Iyyaka na'budu dahulu, baru kemudian iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka nasta'in dahulu baru iyyaka na'budu. Laksanakan dahulu kewajiban baru menuntut hak. Jangan hanya berkauk-kauk, hanya pandai menuntut hak tetapi tidak pandai untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apalagi hanya pandai menuntut hak tapi kewajiban sama sekali tidak diperhatikan. Barangkali tidak jauh bedanya dengan orang yang mengatakan minal aidin wal faizin. Dia minta menjadi orang yang kembali kepada kesucian tetapi ia tidak berusaha untuk mensucikan dirinya. Dia ingin menjadi orang yang menang tetapi ia tidak mau berjuang. Hadirin sekalian yang berbahagia, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, apabila nantinya kita sudah dapat melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, kita sudah melaksanakan nantinya salatul lail yang kita usahakan untuk kita mulai sekarang bagi yang belum. Coba dan cobalah sesudah isya. Apabila takut kita ketiduran, syukur kalau bisa melakukan tidur dahulu cepat-cepat. Walaupun orang kadang-kadang mengatakan ojo turu sore-sore, katanya ada dewa yang akan turun. Maaf, barangkali itu adalah ajaran dari Hindu. Sedangkan ajaran Islam, nam mubakiran wa kum mubakiran. Cepat-cepatlah engkau tidur agar engkau bangun bisa lebih awal. Langsung melaksanakan salat tahajud, kemudian tidak putus, sambung kemudian dengan subuhnya sehingga subuh tidak pernah akan kesiangan. Oleh karena itu, apabila nantinya kita melakukan tadarus, tilawatul Quran, itu baik, tetapi jangan berlarut-larut, tidurnya terlambat sehingga subuhnya yang justru wajib lalu menjadi tercecer, mengutamakan yang sunnah tapi yang wajib lalu menjadi tertinggal. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah dapat melakukan qiyamul lail, kita sudah dapat melakukan tadarus, baik membaca secara letterlek dan syukur-syukur di samping membaca bisa mendalami dan mentadaburkan arti-arti dari ayat itu. Minimal kalau tidak bisa ke sana, apabila kita hanya mampu untuk membaca, tidak ada kesempatan untuk lebih banyak meneliti dan mempelajari isinya untuk kita amalkan kemudian, minimal kalau membaca, jangan bacaannya seperti tembakan metralyur. Memang itu dianjurkan lebih baik membaca Al-Quran, itu lebih banyak hasilnya. Tetapi peraturan di dalam membaca, tetapi aturan-aturan di dalam perlombaan membaca itu, the rule of the game-nya harus diperhatikan. Rambu-rambu, tajwid dan makhraj jangan dilabrak begitu saja. Apa artinya khatam 30 kali di dalam bulan Ramadan tetapi bacaannya tidak keruan sehingga tidak terdengar jelas apa yang dikatakan oleh hambaku ini? Andainya Tuhan bisa berkata, mungkin Tuhan bingung untuk mendengarkan bacaan apa dan apa yang diinginkan oleh hambaku yang bacaannya tidak teratur seperti ini. Oleh karena itu, cepat memang baik, tetapi tajwid dan makhraj juga harus diperhatikan. Kita sudah dapat melakukan itu, kemudian dengan mengerem dan menghemat untuk kebutuhan kita sendiri di dalam keluarga, kita sediakan untuk jud atau untuk bersedekah. Di antaranya sedekah kepada orang yang berbuka. Kalau itu sudah dapat kita laksanakan semua dengan baik, menurut perhitungan dan tata cara yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dan hadis, kita pun juga tidak boleh berbangga, kita pun tidak boleh takabur, sombong dan angkuh. Melainkan di Idul Fitri itu kita masih diperintahkan untuk mengucapkan takabbalallahu minni wa minkum. Tuhan, mudah-mudahan engkau menerima ibadahku, menerima taubahku dan menerima saudaraku yang berjumpa pada saat hari raya ini. Insyaallah dengan begitu, ketelitian dan kehati-hatian tetap menjadi hiasan dari kita sehingga di dalam langkah kita tetap dengan langkah-langkah yang baik. Sebab bila tidak, apabila kita mempunyai sifat takabur, maka karena ketakaburan kita itu, kita di dalam melangkah akan menjadi gegabah dan di situ kita akan mudah terjerumus kepada jurang durjana. Oleh karena itulah maka dikatakan setan itu tidak akan pernah berhenti. Ia akan datang kepada siapa saja apabila dia berkopiah yang necis dan rapi, maka setan akan datang lebih rapi dari itu. Bila dia seorang berkopiah putih, maka setan itu akan tampak sebagai seorang yang berkopiah putih. Bila ia sedang bersorban atau berjubah yang putih, maka ia akan datang tampak sebagai seorang yang bersorban dan berjubah pula. Maka bahagialah kita dalam keadaan bagaimanapun juga, kita selalu menadahkan tangan untuk mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim dalam segala situasi, dalam segala waktu, bagaimanapun juga keadaannya. Kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan demikian kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak sampai tersesat dan terjerumus kepada jurang yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka fattahun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ja'alna muqimash shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, kami hamba-hambamu yang dhaif dan lemah ini, hamba-hambamu yang haus akan hidayah dan taufikmu. Ya Allah ya Tuhan kami, cucurkanlah kasih sayangmu kepada kami dengan cucuran hidayah dan taufikmu, hingga kami dapat melangkah di hari yang akan datang dengan langkah-langkah yang kau ridai, bukan langkah yang kau murkai, dan bukan pula langkah yang tersesat. Ya Allah ya Tuhan kami, dari hari ke hari ya Allah, dengan penerangan dan keterangan, kami makin yakin dan percaya akan kebenaran ajaran agamamu. Apa yang kau perintahkan semata-mata adalah demi kebaikan kami, dan apa yang kau cegah semata-mata adalah untuk menghindarkan bahaya dan keburukan bagi kami. Akan tetapi ya Allah ya Tuhan kami, di sana sini kadang-kadang kami tidak mampu ya Allah berhadapan dengan setan dan iblis, baik yang berupa manusia maupun yang berupa jin, sehingga seolah-olah kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, oleh karena itu kadang-kadang tertarung untuk melaksanakan apa yang kau larang, dan kadang-kadang bahkan banyak perintah-perintahmu yang kami tinggalkan. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk kehilafan dan dosa serta kesalahan yang telah sudah, engkau janganlah kiranya ya Allah memurkai kami dengan azab yang pedih, melainkan kau sayangi kami ya Allah, kau ampuni dosa kami dan kau kembalikan kepada jalanmu yang benar, sehingga pada saat-saat yang akan datang sampai akhir hayat kami, kami selalu berada di bawah naunganmu, di bawah maghfirahmu, sehingga kami dalam keadaan husnul khatimah, bahagia selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia, berikan kami kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.